الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian yang lalu kita telah mengetahui bahwa kewajiban al-umrah bersifat al-fawr, yaitu wajib untuk disegerakan dan tidak boleh ditunda saat kemampuan itu telah datang. Kemampuan atau al-istita'ah, baik al-istita'ah al-maliyah atau al-istita'ah al-badaniyah, kemampuan materi maupun juga kemampuan fisik, termasuk pula teknis perjalanan dan keamanannya. Jika semua itu telah terpenuhi, maka wujubul umrah alal fawr, kewajiban umrah bersifat wajib untuk disegerakan. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita membahas atau melanjutkan pembahasan kita. Yang pertama adalah, seorang suami pernah berumrah sekali. Berjalan waktu, dia memiliki sejumlah uang yang cukup untuk berangkat dua orang, dia dan istrinya. Sementara istri belum pernah menunaikan umrah. Yang perlu diketahui bahwa keuangan atau materi yang dia miliki tersebut adalah uang modal usaha, bukan uang tabungan. Pertanyaannya adalah, dalam kondisi seperti itu, apakah tergolong wajib dan mampu melaksanakan umroh, yakni dengan mengumrohkan istri? Kalau bagi sang suami sudah gugur kewajiban umroh karena dia sudah pernah melakukannya sekali. Terkait dengan istri, jangankan dalam kondisi seperti yang disebutkan, yakni sejumlah materi yang dia miliki itu adalah uang modal usaha. Jika yang dimaksud di sini adalah sangat dibutuhkan untuk modal usaha dalam rangka memenuhi nafkah keluarga yang bersifat primer, maka yang seperti itu gugur kewajiban umroh. Walaupun dia sendiri, sang suami, belum pernah umroh. Dalam hal ini dia belum terkategorikan mustati, belum terkategorikan mampu, selama modal yang dimaksud adalah modal usaha yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer. Karena ulama membagi al-hajat dalam dua jenis bagian. Al-hajat al-asliyah, ini yang pertama. Yang kedua, al-hajat al-far'iyah, hajat yang sifatnya pokok dan yakni primer, dan ada hajat yang sifatnya cabang yakni sekunder. Kalau itu sifatnya primer, kebutuhan-kebutuhan yang sangat yang dia nafkahi dari hasil usaha tersebut, makan, minum istri, termasuk uang kontrak rumah, atau bahkan rencana untuk membangun rumah sendiri secukupnya, yang terlindungi dari panas, hujan, angin, dan ancaman-ancaman lainnya, itu primer sifatnya. Maka yang seperti ini tidak diwajibkan atasnya untuk berumrah, walaupun umrah yang pertama. Kecuali kalau yang dimaksud dengan modal itu adalah modal usaha yang sangat besar, yang mendatangkan hasil atau keuntungan lebih dari kebutuhan-kebutuhan primer. Kalau dia manfaatkan sebagian modal tersebut untuk menunaikan haji fardu atau umrah fardu, tidak mengurangi nafkah dia yang sifatnya primer untuk keluarga, maka dia terkenai kewajiban. Kondisi berikutnya adalah istri yang belum menunaikan umrah wajib atau haji wajib. Dalam keadaan sang suami ghaniyun, orang yang mampu, gak terpengaruh perekonomian dia, bisnis dia, usahanya, dengan memberangkatkan sang istri berhaji atau umroh, apakah wajib atas suami untuk mengumrohkan atau menghajikan istri? Suami dalam keadaan ghani, dzumal, orang yang kaya. Menjawab pertanyaan ini, Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan yang bersamanya dari ulama Al-Lajnatul Daimah menjawab bahwa tidak wajib atas suami tersebut menghajikan atau mengumrohkan istrinya, walaupun itu haji dan umrah wajib, bukan yang mustahab. Kalau dia menghajikan atau mengumrohkan, fahadha min babil ma'rufi wal ihsan ila zawjah. Kalau dia ingin mengumrohkan atau menghajikannya, maka ini bagian daripada perbuatan yang ma'ruf dan perbuatan baik untuk istrinya. Masuk dalam keumuman hadis, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik muamalahnya dengan istrinya. Ini permasalahan terkait dengan pertanyaan tadi. Sehingga si penanya tadi tidak dikenai kewajiban untuk mengumrohkan istrinya, walaupun dia memiliki modal yang sangat besar dan tidak mengganggu perekonomian rumah tangganya, apalagi kalau modal itu modal yang terbatas, mengganggu perekonomian keluarganya dalam kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer. Terkait dengan permasalahan ini, bagaimana apabila seorang istri dari suami yang fakir, suaminya fakir, datang waktu dan keadaan secara mendadak istri itu memiliki kemampuan, misalkan ayah dia wafat, kemudian dia menerima waris, menerima harta waris yang cukup banyak dari orang tuanya. Dengan itu dia memiliki kemampuan untuk berhaji atau berumroh dan lebih malah. Secara fisik sehat. Kemudian saudara-saudara kandung dia yang lelaki juga akan berangkat bersamanya haji atau umroh, ada mahramnya, dengan kata lain ada mahramnya. Sementara si suami tidak mengizinkannya, tidak mengizinkan istri untuk berangkat haji atau umroh. Nah, tanpa ada alasan, intinya kamu jangan berangkat. Apakah si istri dalam kondisi seperti ini, dia mampu secara finansial dan secara fisik, mahram juga terpenuhi, suami sehat, tidak terlalu membutuhkan layanan darinya, apakah wajib taat kepada suami dalam hal ini, yakni dalam menunaikan sebuah ibadah yang sifatnya fardu? Dijawab pula oleh Al-Lajnatud Daimah, di antara mereka Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, bahwa wajib bagi wanita tersebut atau istri tersebut untuk berangkat berhaji atau umroh wajib, ya, karena telah terpenuhi persyaratannya. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Demikian hadis ini disebutkan oleh beliau. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun yang apabila ketaatan itu ternyata konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, seorang memiliki hutang, tanggungan hutang. Saat jatuh tempo, dia ada rezeki yang cukup untuk biaya haji atau umroh. Hutangnya misalkan 35 juta, dia punya uang 45 juta, cukup untuk haji. Nah, cukup untuk haji, atau juga cukup untuk umroh. Mana yang dikedepankan, kewajiban haji ataukah umroh, atau kewajiban menunaikan hutang? Jawabannya yang kedua. Kewajiban menunaikan hutang sebelum kewajiban menunaikan haji atau umroh. Ditunaikan hutangnya dulu karena sudah jatuh tempo. Nah, pertanyaan berikutnya, di negeri kita ini ada proses keberangkatan haji yang diistilahkan dengan haji plus. Keberangkatannya lebih cepat daripada haji non plus. Bagaimana seorang yang ingin berhaji akan tetapi melalui pendaftaran pemerintah yang biayanya jauh lebih murah dari Haji Plus, dalam keadaan ia harus menunggu 5 tahun atau lebih dalam kondisi dia mampu untuk berhaji plus? Apakah ia dikategorikan sebagai orang yang menunda hajinya? Dan apakah dia berdosa karena hal tersebut? Kalau benar seperti yang disebutkan, dia adalah orang yang mampu untuk naik haji dengan jenis haji plus, mampu melakukannya, maka wajib untuk disegerakan. Wajib untuk disegerakan. Dibandingkan mencari yang murah, menunggu barakallahu fikum waktu yang cukup lama dengan syarat seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, bahwa dia mampu untuk melakukan haji dengan jenis haji plus. Kalau dia gak mampu haji plus, mampunya hanya haji reguler melalui pemerintah, dia hanya punya uang 40 juta, ya sudah, dia mendaftar haji reguler melalui pemerintah walaupun harus menunggu waktu yang jauh lebih lama. Nah, dalam pembahasan terakhir yang lalu kita telah membahas tentang kewajiban berhaji atau berumroh dengan bagi seorang wanita ditemani dengan mahramnya. Kewajiban ditemani mahram bagi wanita yang hendak haji dan atau umroh. Dan telah kita sebutkan hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih, kisah pria yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keinginan dia untuk ikut berjihad sementara istrinya hendak berhaji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menemani istrinya berhaji sebagai mahram baginya dan meninggalkan amalan jihad fi sabilillah. Dari hadis di atas kita mengetahui beberapa hal penting. Yang pertama adalah seorang wanita ketika safar haji ataukah umrah wajib ditemani oleh mahramnya. Permasalahan kedua yang penting disebutkan di sini adalah adanya acara pengangkatan mahram sementara. Praktek ini banyak terjadi dan difasilitasi oleh oknum-oknum travel atau biro perjalanan haji dan umroh. Bagaimana bentuknya mahram sementara itu? Yakni wanita yang sebenarnya wajib atasnya untuk ditemani oleh mahramnya, sementara dia tidak memiliki mahram. Dalam pengertian, suami ada tapi tidak berangkat dengan suami karena suami sibuk bekerja, dia berangkat dengan teman-temannya atau saudara misannya dan seterusnya. Maka dibuatkanlah sebuah surat yang disilakan dengan surat mahram sementara. Ini dijadikan mahramnya si fulan. Selesai haji atau umroh, kembali lagi bukan mahram. Perbuatan ini tentu adalah perbuatan mungkar, karena di samping perbuatan ini tidak pernah dicontohkan dalam syariat Islam, dia mengandung pula pengkhianatan dan kedustaan. Dikatakan pengkhianatan karena pemerintah Arab Saudi mempersyaratkan adanya mahram, sementara dia berkhianat. Nah, berkhianat. Yang kedua, dusta, karena pria yang dinyatakan mahram baginya ternyata bukan mahram pada hakikatnya. Praktek seperti ini terjadi dan sangat disayangkan. Banyak dai-dai atau tokoh agama yang tidak mengingkarinya atau diam atas kejadian tersebut. Yang ketiga, di antara kemungkaran yang juga sering terjadi dalam prosesi haji atau umrah adalah al-khalwah. Berduaan pria dengan wanita yang bukan mahramnya. Telah kita ketahui dari hadis yang sebelumnya, juga hadis sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma asy-syaitan. Illa kana thalithuhuma asy-syaitan. Tidaklah seorang pria berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiga adalah syaitan. Dalam travel-travel umum, bahkan dalam beberapa jamaah haji terjadi khalwah, terjadi ikhtilat. Nah, hal ini tentu haram hukumnya dan mengurangi nilai dari ibadah haji serta umrah yang dilakukannya. Yang keempat, terkait dengan umrah dan haji wanita, sering terjadi pula bersentuhan antara pria dengan wanita yang bukan mahramnya, berjabatan tangan dan yang semisalnya, baik saat di bandara atau sesampainya di tanah suci atau dan seterusnya. Ini juga kemungkaran-kemungkaran yang sering terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani al-Baihaqi dan dihasankan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, menyatakan, la yud'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Sungguh seseorang itu akan ditusuk kepalanya dengan pasung besi, lebih baik, lebih mending baginya dibandingkan menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian pembahasan berikutnya berbicara tentang fadilah umrah. Pembahasan ini tidak terlalu banyak mengandung ahkam, hanya sekedar fadail. Kita baca secara ringkas. Di antara fadilahnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah. Beliau menyatakan, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Bahwasanya satu umrah yang dilakukannya hingga umrah yang berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara kedua masa tersebut, masa umroh yang pertama ke masa umroh yang kedua. Terkhusus umroh di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Abbas muttafaqun alaih menyatakan umratun fi ramadhan ta'dilu hajjah hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadhan pahalanya senilai dengan satu kali haji bersamaku, yakni bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada di situ banyak sekali fadail yang bisa dibaca oleh teman-teman. Bab yang kedua, mengenal rukun dan kewajiban umrah. Mengenal rukun-rukun umrah dan kewajiban-kewajiban umrah. Rukun-rukun umrah berbeda dengan rukun-rukun haji, artinya lebih sederhana. Rukun umrah yang pertama adalah al-ihram. Al-ihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Ini ijma' di kalangan ulama, al-ihram, at-tawaf dan as-sa'i. Ada yang berikutnya, ada di kalangan ulama yang menggolongkannya sebagai rukun, ada yang tidak demikian, yaitu at-tahallul. Nah, ada sebagian ulama yang menyatakan itu rukun, tidak sah umroh yang dilakukannya apabila meninggalkan tahallul. Ada yang menyatakan itu adalah wajib. Nah, sehingga jika ditinggalkannya dengan sengaja, dia terkenai kafarah. Rukun umroh yang pertama adalah al-ihram. Apa itu al-ihram? Sebagian orang memahami al-ihram adalah mulai memakai kain ihram. Tidak demikian. Karena memakai kain ihram sejak di miqat adalah salah satu dari amalan-amalan wajib, bukan rukun. Itu akan ada pembahasan insyaallah pada bab berikutnya. Tapi yang dimaksud dengan al-ihram yang merupakan rukun umrah adalah peletakan niat umroh dalam hati saat tiba di miqat. Peletakan niat umroh dalam hati saat tiba di miqat, yang kemudian dilanjutkan dengan ucapan labbaik Allahumma umratan, atau boleh dengan labbaik umratan. Labbaik Allahumma umratan. Jadi al-ihram adalah peletakan niat umrah dalam hati saat tiba di miqat. Kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Di sini ada beberapa hal yang penting untuk ditekankan. Yang pertama, bahwa yang dimaksud al-ihram bukanlah memakai kain ihram. Ini yang pertama. Yang dinyatakan rukun adalah apa? Peletakan niat umroh dalam hati masing-masing saat tiba di miqat. Perkara kedua yang penting diingatkan, bahwa pengucapan lafaz labbaik Allahumma umratan bukan pengucapan niat atau pelafatan niat. Niat tetap letaknya di hati. Itu yang rukun. Kalau seorang lupa tidak melakukan niat, maka tidak sah. Nah, ucapan labbaik Allahumma umratan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, bukan termasuk rukun. Sehingga kalau ada seorang yang lupa mengucapkan labbaik Allahumma umratan, umrohnya tetap sah. Umrohnya tetap sah. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah tawaf. Nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang al-ihram, tentang tawaf, tentang sa'i, tentang tahallul. Sekarang sebatas kita mengetahui ada rukun-rukun umrah. Ada yang menyatakan tiga, yaitu al-ihram, at-tawaf, dan as-sa'i. Ada yang menyatakan empat, ditambah at-tahallul. Nah, demikian rukun-rukun umrah. Rukun-rukun umrah adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan saat umrah. Apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka umrah dia menjadi tidak sah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah amalan-amalan wajib ketika umrah. Amalan-amalan wajib ketika umrah. Amalan-amalan wajib ketika umrah adalah amalan yang apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka ia berdosa dan ibadah umrahnya tetap sah, namun diwajibkan atasnya membayar kafarah. Itu amalan-amalan wajib. Apabila ditinggalkan dengan sengaja tetap sah, tapi dia berdosa karena sengaja. Nah, namun terkenai kewajiban apa? Kafarah. Apa kafarahnya? Ada tiga macam kafarahnya, yaitu menyembelih seekor kambing dan membagikannya kepada fakir miskin dari penduduk kota Mekah. Tidak dibolehkan bagi pelaku kafarah tadi untuk memakan dari daging sembelihannya tadi, dari hewan yang disembelih untuk kafarah. Beda dengan udhiyah, beda dengan hewan kurban. Malah disyariatkan untuk makan dari daging hewan kurbannya. Kalau itu kafarah, tidak dibolehkan. Pertanyaannya, apakah boleh dibagi untuk selain fakir miskin kota Mekah? Jawabannya tidak boleh. Hanya khusus untuk fakir miskin di kota Mekah. Kalau disembelih di Madinah, enggak boleh. Nah, khusus untuk fakir miskin kota Mekah. Jenis kafarah yang kedua adalah memberi makan 6 orang miskin dari fakir miskin penduduk kota Mekah. Ya. Dari fakir miskin penduduk kota Mekah. Disebutkan makanan ini kadarnya sesuai dengan yang kita makan, normal. Kalau dia melebihkan baik kuantitasnya maupun kualitasnya, fahuwa khairul lahu, maka itu sedekah baginya. Nah, lebih baik tentunya. Kemudian yang ketiga jenis kafarahnya adalah berpuasa 3 hari, baik di Mekah atau sepulangnya ke tanah air. 3 hari, baik dia lakukan saat di Mekah atau Madinah, atau saat tibanya dia di tanah air. Ini jenis-jenis kafarah. Nah, terkait orang yang meninggalkan amalan wajib saat prosesi ibadah umrah. Nah, taib kita cukupkan sampai di sini sebelum kita menyebutkan jenis-jenis amalan wajib tersebut. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.